Ella entró al gobierno. El tribunal de tres aspirancias de España, la patología, la macroña de la patología, y todo el tres aspirantes. Contoña Hadith Ibn Abi Hatim. Hadith Ibn Abi Hatim. قال سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويا عن بقية حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحملوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه لا تحملوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. Perhatikan sanad ini ya kawan. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Dan itu adalah riwayat Ishaq bin Rahuya an Baqiya. Qala haddatsani Abu Wahab al-Asadi an Nafi' an Ibn Umar wal matan la tahmadu Islam al-Mar'i. Qala Abi ay Abu Hatim. Qala Abi maksuduna man أبو حاتم لأن الراوي ابن أبي حاتم. هذا الحديث له أمر قل من يفهمه حديث ini ada sesuatu yang sedikit memahaminya, sedikit orang yang memahami perkara yang ada dalam hadis ini. Rawa hadha hadis, perhatikan dengan baik ikhwan, ini untuk sedikit konsen. روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمرو وهو ثقة عن إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف عن نافع وهو ثقة. Perhatikan ikhwan, di sini rawi yang ثقة siapa yang pertama? عبيد الله ابن عمرو. Sedangkan gurunya siapa? Ishaq bin Abi Farwah, itu dhaif. Gurunya lagi siapa? Nafi', jelas rawi thiqah Nafi', Maula Ibn Umar. Dari Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ubaidullah Ibn Amr kunyatuhu Abu Wahab. Thiqah yang pertama siapa dia? Ubaidullah Ibn Amr itu terkenalnya adalah Abu Wahab al-Asadi. Ya, terkenalnya itu dengan kunyahnya yaitu Abu Wahab al-Asadi. Tetapi di sini disebutkan namanya Ubaidullah ibn Amr untuk semakin mengelabui, ya untuk semakin menyamarkan. Maka tiga yang pertama pun bukan ditulis Ubaidullah bin Amr, tapi ditulisnya bukan ditulis Abu Wahab al-Asadi, tetapi ditulis Ubaidullah ibn Amr. Kunyatuhu Abu Wahab wa huwa Asadi. Fakannahu Baqiyah bi kunyatihi. Maka Baqiyah Ibn al-Walid apa yang ia kerjakan disebutkan dengan ya namanya. Ya, kannahu Baqiyah Abu Wahab al-Asadi nasabahu ila Bani Asad kay la yufton lahu. Kay agar la yuftan lahu, agar tidak diketahui, agar tidak terdeteksi. Hatta idza turika Ishaq bin Abi Farwa, sehingga kalau rawi dhaif yaitu Ishaq bin Abi Farwa itu dihilangkan, la yuftada lahu, maka tidak ketahuan. La yuftada lahu, ketika rawi yang dhaif dibuang maka tidak ketahuan. Kenapa tidak ketahuan? Karena rawi tsiqah yang pertama yaitu siapa tadi? Ubaidullah ibn Amr itu meriwayatkan dari Nafi', dan memang Ubaidullah ibn Amr itu punya liqa dengan Nafi', dia punya liqa sukutu liqa dengan siapa? Dengan Nafi'. Ini contoh tadlis apa ya kawan? Tadlis tasbiyah. Contoh tadlis tasbiyah. Kenapa dikatakan taswiyah, menyamakan? Karena menyamakan sanad semuanya thiqah, dibuangnya dhaif, sehingga seakan-akan sanad dari awal sampai akhir itu thiqah semuanya. Seorang yang tidak mendalam hadisnya ketika melihat sanad seperti ini sudah salim, ya, sanad yang selamat dari awal sanad sampai akhir sanad semuanya thiqah. Setiap rawi punya yang sama, mendengar langsung dari gurunya, tidak ada yang putus. Ya, tidak ada yang putus, tapi ternyata di sini putus. Kenapa putus, Irwan? Karena ada ya dalam sanad tersebut rawi yang dhaif dan itu dihilangkan dari sanad. Sengaja dihilangkan dari sanad untuk menjadikan sanad itu nadhif, ya, sanad yang bersih, sanad yang bagus. Maka seorang yang memahami tentang ilmu ilal, ya, maka paham sekali, oh ini ternyata ulahnya siapa, Irwan? Ulahnya Baqiyyah Ibnul Walid. Ya, ketahuan, oh ini mudallis. Ya, sebagaimana kita pelajari kemarin, mudallis kalau meriwayatkan dengan lafaz an fulan, enggak diterima. Ya, sedangkan kalau meriwayatkan dengan apa? Dengan hadatsana, maka diterima. Coba antum perhatikan di sini. Ya. Riwayatnya misalu pada misalu antum lihat marwahu Ibnu Abi Hatim alladhi alhadits alladhi rawahu Ishaq bin Rahuyah an Baqiyyah. Baqiyyah di sini siapa? Baqiyyah bin Walid. Qala haddatsani Abu Wahab. Di dalam sanad Baqiyyah mengatakan haddatsani, dia tidak, atau lihat enggak itu? Iya. Pas di baris kedua setelah mizaluhu, ya. Baqiyyah mengatakan haddatsani. Ahli hadis tahu bahwa Baqiyyah itu mudallis. Baqiyyah bin Walid itu mudallis, tapi di sini yusarrih bi tahdits. Yusarrih terang-terangan mengatakan haddatsani. Maka masyaallah ini bagus. Haddatsani Abu Wahab an Nafi' an Ibnu Umar. Jelas, sanadnya jelas. Ya, Baqiyyah itu mudallis tapi dia yusarrih bi tahdits. Abu Wahab al-Asadi itu thiqah, Nafi' thiqah, Ibnu Umar sahabat. Berarti sanadnya bersih, sanadnya bagus. Ini kalau yang tidak paham dengan tadlis, ya, tidak paham dengan tadlis. Tapi kalau paham, dicek dengan semua riwayat yang ada, semua jalur yang ada, dikumpulkan semua jalur. Oh, ternyata ini aslinya ada siapa tadi yang dibuang? Ikhwanana. Yang dibuang Ishaq bin Abi Farwa. Oh, ini harusnya ada Ishaq bin Abi Farwa, seorang yang dhaif. Maka hadis ini hadis yang dhaif karena ada sanad rawi yang dhaif. Yang kedua tadris al-isnad. Tadris al-isnad. Ya rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma. Seorang rawi yang meriwayatkan dari gurunya yang ia pernah mendengar hadis darinya, tetapi hadis yang diriwayatkan itu hadis yang tidak didengar langsung dari guru tersebut. Misalnya seorang murid punya 10 hadis dari guru fulan A misalnya. Dia punya 10 hadis. Dia mendengar langsung 10 hadis tersebut dari guru A tadi. Dan ternyata tadris isnad ini adalah meriwayatkan selain dari 10 hadis yang didengar langsung. Ya, seorang mudallis itu meriwayatkan dari gurunya ini bukan 10 hadis yang dia dengar langsung. Berarti ia dengar dari mana? Dengar dari yang lain, baru kemudian yang lain dari gurunya. Jelas ini, Ikhwan? Ya. Duna an yadhkura annahu sami'ahu sarahatan. Mudallis ini tidak menyebutkan dengan lafaz sarahat, dengan lafaz terang-terangan haddatsani sami'tu, ya, qala li. Ya, tidak mengatakan demikian. Tidak mengatakan sama ala tasrih, ya. Wa dhalika bi an yatiya bi lafdhin muhab lis sama', maka antara dia dengan gurunya itu dengan lafaz, ya, yang muhim lis sama, dengan lafaz yang seakan-akan ia mendengar langsung. Lafaznya apa? An anna qala fulan. Dia dengan lafaz an fulan, anna fulan dan qala qala fulan. Dia dengan lafaz ini kan lafaz-lafaz yang umum, ya, kalau kita tidak mendengar langsung sebuah berita, kemudian kita mengabarkan kepada orang lain dari fulan kabarnya demikian, ya, maka itu bisa jadi kita mendengar langsung, bisa jadi tidak mendengar langsung. Kita tidak bohong ya ketika kita katakan dari fulan kabarnya demikian, ya, atau apa tadi anna, bahwasanya si fulan mengatakan demikian, ya, ketika kita bilang seperti itu, bahwasanya si fulan mengatakan demikian, maka bisa jadi kita mendengar langsung, bisa jadi tidak. Yang jelas kabarnya seperti itu. Atau yang ketiga dari qala, ya, fulan berkata demikian. Ketika kita mengatakan si fulan A mengatakan demikian, bisa jadi kita mendengar langsung, bisa jadi tidak. Maka ini yang digunakan oleh mudallis tadris apa? Al-isnad. Ini yang digunakan oleh mudallis tadris isnad. Ya. Sehingga seakan-akan dia mendengar langsung dari gurunya hadis tersebut, padahal hadis tersebut termasuk yang tidak didengar langsung dari gurunya. Tetapi yang agak sulitnya di sini karena mudallis ini punya beberapa hadis yang ia dengar langsung dari guru tersebut. Ini sulitnya dalam tadris isnad. Walaupun enggak sesulit tadris apa tadi? Taswiyah. Ya. Misaluhu أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بسنده من طريقين عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك ثم روى بعده بسنده إلى زهير بن معاوية أنه قال Sa'altu Abu Zubair. Jadi saat tadi di baris kedua setelah mithal itu sanadnya siapa? An Abi Zubair an Jabir. Lafaznya dengan an ya. Sa'altu Abu Zubair, asami'ta Jabiran yadhkuru anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك. قال ليس جابر حدثنيه ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان. Ini ketika ditanya langsung seorang mudallis ya tidak mau bohong, tidak mengatakan iya berarti bohong dusta. Tapi dia mengatakan ketika ditanya dia jawab apa adanya. Ya tidak, aku tidak mendengar langsung dari siapa tadi? Dari Jabir, tetapi aku mendengar langsung dari Sofwan atau Abu Sofwan. Kuntu kata Syekh Ali Hasan, hafizahullah taala, fa fi hadzal mithal dallasa Abu Zubair. Siapa mudallisnya di sini ikhwan? Abu Zubair. Fa asqata wasitata sama'ihi. Beliau menghilangkan perantara rawi yang menjadi perantara antara beliau Abu Zubair dengan Jabir. Fa asqata wasitata sama'ihi hadzal hadits min Jabir. Maka perantaranya dihilangkan. Jadi ulangnya mudallis tadlis sanad itu apa ikhwan? Menghilangkan rawi. Kenapa dihilangkan ikhwan? Ya banyak sebabnya. Ya, tujuan dari tadris banyak. Di antara tadris isnad tujuannya apa? Ya mungkin bisa jadi perantaranya dhaif. Ya, perantaranya dhaif maka dihilangkan. Ya, bisa jadi biar dianggap sanadnya sanad yang ali, sanad yang tinggi. Sehingga tidak perlu banyak-banyak perawi, maka dihilangkan beberapa perawi. Ya, itu tujuan dari tadris al-isnad. Jelas ya kawan, insyaallah contohnya jelas dipahami insyaallah. Tadris taswiyah, seorang rawi dhaif dibuang, kemudian tadris isnad, seorang rawi dihilangkan dari sana. Sedangkan yang ketiga itu tidak menghilangkan, namanya tadris syuyukh, mentadriskan syekh. Syekhnya tetap ada tetapi diberi julukan atau diberi nama yang tidak biasa disebut. Kalau seorang masyhur dengan namanya disebutkan kunyahnya. Kalau seorang masyhur dengan kunyahnya disebutkan nisbahnya, ya apabilahnya dan seterusnya, itu namanya tadlis syuyukh. Perhatikan. Al-Yarwiya al-Sayyid hadithan sami'ahu minhu, sebuah hadith yang diriwayatkan dari gurunya yang dia dengar langsung dari gurunya. Jadi mudallis tadlis syuyukh ini memang mendengar langsung hadith ini dari gurunya. Fayusammiyahu, maka ia memberi nama gurunya. Au yukanniyahu, atau memberikan kunyah. Au yansibahu, atau memberikan nisbah, dinasabkan kepada kota atau yang lainnya atau pekerjaannya. Au yansibahu, atau menyifatinya, ya menyebutkan, tidak menyebutkan nama gurunya tapi langsung dengan sifatnya, al-a'raj misalnya. Bima la yu'raf bihi, dengan nama, kunyah, nisbah maupun sifat yang tidak diketahui, tidak dikenal oleh muhaddithin. Kay la yu'raf, agar tidak ketahuan siapa itu gurunya. Wa la yuhtada ilaihi, dan tidak ya terdeteksi, agar tidak dideteksi. Misalnya qawlu Abi Bakar bin Mujahid, ahadu a'immati al-qurra, haddatsana Abdullah bin Abi Abdullah, yurid bihi Abu Bakar bin Abi Dawud as-Sistani, ya maksud daripada Abdullah bin Abi Abdullah ini siapa ya kawan? Abdullah bin Abi Abdullah itu maksudnya adalah Abu Bakar bin Abi Dawud as-Sijistani. Fahuwa bisani'ihi, maka Abu Bakar bin Mujahid dengan soni'nya, dengan perbuatannya, qad wa'ara tariqa ma'rifatihi, sungguh dia telah merubah ya jalan untuk mengetahui alasami, atas pendengar, atas murid-muridnya. Waja'alaha syaqqatan, dan menjadikan jalan tersebut jalan yang sulit. Ya ini apa sulit? Ya karena tidak ada yang kenal, tidak ada yang kenal dengan Abdullah bin Abi Abdullah, siapa ini? Ya, maka tadlis asyuyuh ya itu termasuk juga menyulitkan orang-orang yang mendengarkan hadis sanad tersebut. Walil Hafidz Ibnu Hajar kitabun mufidun fi hadzal bab, ismuhu ta'rifu ahli taqdis bi maratibi al-mawsufin bi tadlis. Tadawal, ini sudah dicetak dan tadawal dan tersebar ya. Baik, tadris syuyukh tujuannya apa ya kawan? Kenapa harus mentadris? Kenapa tidak disebutkan apa adanya gurunya? Tidak usah tadris. Ya, mungkin bosan ya. Riwayatnya dari itu terus gitu ya. Mungkin pengen biar seakan-akan jalannya banyak gitu ya, gurunya banyak, maka dia dengan berubah-ubah nama tersebut ya. Bisa jadi juga guru tersebut dhaif, ya guru tersebut lemah sehingga tidak ketahuan bahwa itu lemah ya. Itu tujuan dari tadlis syuyukh. Wa hunaka anwa'un ukhra li tadlis bayyanaha ahlu al-hadis rahimahumullah ta'ala, dan di sana masih banyak macam-macam tadris yang lain yang dijelaskan oleh para ulama ya, bisa dirujuk dalam kitab shalah yang lebih luas. Baik, itulah tadris, ada tiga macam tadris: taswiyah, tadris al-isnad, dan tadris asy-syuyukh. Kita berpindah pada bait yang ke-21 dan ke-22. Wa ma yukhalif thiqatun bihil mala fashadu wal maqlubu qismani tala. Hadis thiqah yang menyelisihi jamaah disebut hadis syad. Ya, seorang rawi yang maqbul, rawi yang bisa diterima, ternyata menyelisihi rawi lain yang lebih kuat atau rawi lain yang lebih banyak jumlahnya, maka riwayat rawi maqbul ini disebut dengan syad. Dan itu bedanya syad dengan mungkar, ya. Bedanya syad dengan mungkar. Kalau syad itu perawinya maqbul. Perawi maqbul itu perawinya hadis hasan dan juga perawinya hadis sahih, itu diistilahkan maqbul untuk mencakup dua-duanya. Sedangkan hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, menyelisihi perawi yang tsiqah. Perawi yang dhaif menyelisihi perawi yang tsiqah, maka riwayat yang dhaif tersebut disebut dengan hadis mungkar. Insyaallah nanti kita bahas. Al-mala bimakna al-jama'ah, wa ma yukhalif thiqatun bihil mala. Seorang rawi yang thiqah menyelisihi al-mala, menyelisihi jama'ah. Wakila ashrafu al-qawm wa wujuhuhum. Ya, al-mala bisa diartikan adalah orang-orang terpandang atau mulia di kalangan satu kaum. Wal maksud huna jama'atu arwat, maksudnya adalah jama'ah para perawi. Al hadithu syad huwa ma rawahu thiqatu mukhalifan liman huwa arjah minhu hifdhan au aktsaru minhu adadan. Hadith syad adalah riwayatnya seorang perawi yang thiqah. Dan kalimat thiqah di sini, ya, lebih tepatnya dengan kalimat maqbul, ya. Rawi al-maqbul, marwahul maqbul. Kenapa dengan kalimat maqbul? Karena maqbul mencakup thiqah dan mencakup shaduq. Thiqah itu perawinya hadis sahih, sedangkan shaduq itu perawinya hadis hasan. Maka dengan ungkapan maqbul itu lebih tepat, ya, marwahul maqbul mukhalifan liman huwa arjah minhu, menyelisihi rawi lain yang lebih rajih, yang lebih kuat hafalannya, hifdzan dari sisi hafalan lebih kuat, au aktsaru minhu adadan, atau menyelisihi rawi lain yang lebih banyak jumlahnya. Jadi hadis syad itu hadisnya perawi maqbul menyelisihi satu orang yang lebih kuat, tetapi benar-benar perkara penyelisihan tersebut bukan termasuk ziyadah, ya, tambahan yang benar, tetapi itu bukan tambahan, tetapi benar-benar menyelisihi. Rawi yang lebih kuat menyebutkan itu misalnya jumlah 5, tetapi rawi maqbul menyebutkan jumlahnya 3 misalnya. Ini menyelisihi, tidak bisa diterima, tidak bisa digabungkan 3 dengan 5. Maka riwayat yang menyebutkan 3 dari seorang maqbul tadi itu namanya syadz, sedangkan riwayatnya rawi yang kuat yang menyebutkan 5 itu namanya mahfud, ya, dijaga atau mahfud. Kita lanjutkan, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Yang kedua, aktsaru minhu adadan, atau seorang perawi menyelisihi rawi yang lebih banyak jumlahnya. Seorang perawi menyelisihi perawi lain yang lebih banyak jumlahnya. Satu orang perawi maqbul menyelisihi 3 orang perawi tsiqah, menyelisihi 5 orang perawi yang tsiqah. Dan ternyata ini apa yang dibawa oleh maqbul tadi, sesuatu yang menyelisihi, yang bertentangan, bertabrakan. Maka riwayat seorang maqbul tadi dikatakan riwayat yang syadz. Ya, ini yang dalam contoh menggerakkan jari, ya. Seperti kemarin kita singgung, menggerakkan jari yang mengatakan bahwa menggerakkan jari dalam tahiyat itu adalah syad. Kenapa? Karena ada seorang perawi dengan lafaz sharih dengan lafaz terang-terangan menyebutkan bahwa wa yuharriku isbi'ahu, dan menggerakkan jari-jarinya, menggerakkan jari telunjuknya dengan lafaz yang sharih. Tetapi rawi lain yang jumlahnya sangat banyak, ya bisa jadi sampai 10 perawi, 10 jalan, itu tidak menyebutkan menggerakkan, yusir, hanya menyebutkan mengisyarat dengan jari telunjuk, tapi tidak menyebutkan lafaz yuharrik, menggerakkan. Ya. Maka kalau ini dipahami bahwa tambahan dari seorang perawi yang tsiqah ini itu menyelisihi karena yang lain tidak menyebutkan, maka dihukumi syad. Ya, tetapi kalau para ulama yang ada di Saudi Arabia, fatwa mereka itu menyebutkan, ya, guru-guru kami juga di kuliah hadis merujukkan bahwa ini tambahan tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh mereka. Isyarat, ketika mengisyaratkan dengan jari telunjuk, kemudian ada tambahan menggerakkan, ini tidak bertentangan. Justru ini rawi tsiqah yang membawa tambahan ziyadah maqbulah, tambahan yang diterima. Maka menggerakkan ini berarti hadis ini bukan hadis syad, tapi hadis ini adalah hadis ziyadatu tsiqah. Hadis tambahan yang dibawa oleh seorang yang tsiqah, tambahan maqbul, tambahan yang diterima, yang dibawa oleh seorang rawi yang tsiqah, maka ini hukumnya sahih. Maka tetap disunahkan untuk menggerakkan. Jadi khilafnya di situ ya, kawan ya. Kalau antum nanti baca tentang khilaf ini antara menggerakkan, antara sujud apakah itu maqbul, ziyadah tsiqah, ziyadah itu tsiqah ataukah itu syadz, itu khilafnya di situ. Jadi terkadang khilafnya sampai pada apakah itu bertentangan atau tidak. Ya, tambahan yang dibawa oleh perawi maqbul tadi itu bertentangan atau tidak. Kalau bertentangan, ya itu namanya syadz. Kalau tidak bertentangan, berarti namanya ziyadatu tsiqah, tambahan yang diterima, yang dibawa oleh siapa? Dibawa oleh seorang perawi yang maqbul atau perawi yang tsiqah. Jelas ya, Puan Nana? Nah, baik, selanjutnya misalnya marwa Ibnu Majah fi sunani qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Muawiyah bin Hisham qala haddatsana, kalau antum baca sanad Utsman ya, sebelum haddatsana atau akhbarana, itu walaupun tidak ditulis qala, itu harus dibaca qala. Ya, antum lihat di sini, kadang haddatsana diringkas menjadi sana, gitu ya, sana. Jadi bacanya marwa Ibnu Majah fi sunanihi qala haddatsana, ini sudah ditulis qalanya. Berkata, telah mengabarkan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, beliau berkata qala haddatsana Muawiyah bin Hisyam qala haddatsana Sufyan an, kalau an tidak pakai qala, langsung an Usama bin Zaid, an Utsman bin Amr, an Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau ada sahabat yang tidak ditulis radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, kita sebagai pembaca harus membacanya. Ya, harus membacanya radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha kalau sahabat wanita. Ini adab dalam membaca sanad ya. Adab dalam membaca sanad walaupun tidak tertulis. An Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di sebelah kanan shaf. Qultu, kata si Ali Hasan Allah ta'ala fa isnaduhu rijaluhu thiqat, sanad ini semua perawinya tsiqah. Wa zahiruhu shihah, secara zahirnya itu sahih. Cara zahirnya sahih. Makanya dalam hasiah dan catatan kaki nomor 6, hasanahu Al-Hafidz Ibnu Hajar. Lakin akhta'a fi matnihi, tetapi ada yang salah dalam menyebutkan matan. Siapa yang salah? Usama ibnu Zaid. Yang salah di sini perawinya siapa? Usama ibnu Zaid. Gurunya Sufyan, muridnya Utsman bin Amr. Siapa ikhwan? Usama. Usama bin Zaid. Farawahu bilafat ala maya minis suhuf. Ya, Usama bin Zaid riwayatnya adalah dengan ala maya mini as-sufuf. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada yang berada di sebelah kanan saf. Bainama khalafahu jama'atu thiqat. Lafaz ini diselisihi oleh siapa? Ya, bertentangan dengan siapa? Bertentangan dengan jama'ah thiqat. Farawahu jama'ah thiqat, mereka meriwayatkan dengan lafaz alal ladina yasiluna as-sufuf. Bukan ala maya minis sufuf, tetapi para thiqat riwayatnya itu dengan lafaz apa? Alal ladina yasiluna as-sufuf. Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Jadi ada dua, ada dengan lafaz menyambung shaf, ada lafaz di sebelah kanan shaf. Ternyata kalimat sebelah kanan shaf ini ya syad, ya menyelisihi jamaah. Walidha qala Imam Al-Baihaqi fi sunanihi musyiran ila sududihi. Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya beliau memberikan isyarat bahwa ini adalah syad. Lafaz dengan maya min sufuf itu syad. Wa huwal mahfud, sedangkan alladzina yasiluna as-sufuf itu namanya mahfud. Itu yang benar, itu yang terjaga. Jelas ya Tuhan? Jadi kalau berbicara syad, ada lawannya syad. Apa itu? Al-mahfud. As-syadu itu yang ditinggal, sedangkan yang benar riwayatnya yang lebih thiqah atau riwayatnya rawi yang lebih banyak itu disebut dengan apa? Riwayat al-mahfud. Itu yang diamalkan. Maksudnya diamalkan itu yang dipegang. Tidak mengganggu orang lain ya. Kadang knalpot yang dilepas dengan suara kencang itu merasa itu asik gitu mungkin ya. Tapi ternyata lupa bahwa itu mengganggu orang lain, itu dosa. Masya Allah setiap kali naik motor berdosa gitu kan. Astagfirullahaladzim. Iya. Ikhwanana, kembali kepada perkataan Al-Imam Al-Baihaqi bahwa lafaz dari Usama bin Zaid ya, dengan lafaz yasiluna ayusalluna ala mayamini as-subuh insya, sedangkan dengan lafaz ala ladina yasiluna as-subuh ini yang al-mahfud, ini yang dijaga. Artinya dijaga itu harus diteliti kembali sanadnya. Ya, apakah itu sahih, apakah itu hasan ataukah dhaif? Ya. Tapi kalau riwayatnya, jadi kadang justru riwayatnya thiqah tetapi ternyata mungkin itu hadis mauquf misalnya. Jadi thiqah ternyata merujukkan itu mauquf, sedangkan seorang insyaat itu merujukkan itu marfu'. Maka yang maksudnya adalah mauquf. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya pembahasan tentang hadis makhluk. Pembahasan tentang hadis makhluk. Wal makhluk qismani tala, sedangkan makhluk itu ada dua macam. Tala, maka bacalah. Macam-macam makhluk ada dua. Yang pertama ibdalu rawin ma bi rawin qismu. Pertama mengganti perawi dengan perawi yang lain. Ganti perawi dengan perawi yang lainnya. Dan yang kedua adalah membalik sanad dan matan. Membalik sanad dan matan. Sanad ini diberikan kepada matan yang sana, matan yang sana diberikan kepada sanad yang ini. Poin ini mudah insyaallah ikhwan, kita baca. Al-makhluq qismani. Al-awwal ibdalu lafdhin bi akhar, mengganti lafaz dengan lafaz yang lain. Qad yakunu dhalika fi sanadil hadis min haitsu ar-ruwatu. Terkadang itu terjadi pada sanad hadis dari sisi para perawinya. Contohnya adalah hadis marwi an Ka'ab bin Murrah fa yaqlibuhu ar-rawi. Maka rawi membalik, merubah. Fa yaj'aluhu an Murrah bin Ka'ab, maka dibalik, bukan Ka'ab bin Murrah tapi Murrah bin Ka'ab. Harusnya yang benar siapa ya, Pak? Ka'ab bin Murrah, tetapi dalam sebuah riwayat disebutkan Murrah bin Ka'ab. Waqad yakunu fi matn al-hadith min haitsu al-alfaz. Terkadang maklum terjadi bukan pada sanad ya, Ka'ab bin Murrah jadi Murrah bin Ka'ab, tetapi dalam matan hadis. Contohnya hadis Abi Hurairah dalam As-Sab'ah alladziina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah. Ya, tujuh golongan tersebut salah satunya seorang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak melihat apa yang disedekahkan tangan kanannya. Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Terbalik. Antum perhatikan terbalik tidak ini? Ya. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah sehingga ia sembunyikan sedekah tersebut sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya. Harusnya berinfak dengan tangan apa? Dengan tangan kanan. Memberi, menerima, yaitu dengan tangan kanan. Fahada mimma iqala ala ba'd ruwat. Ini maklum pada sebagian rawi ternyata salah menyebutkan kanan dan kirinya. Fa'inna thabit huwa, karena yang tetap, yang benar adalah hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jelas ya Puan Nana? Ka'ab bin Murrah jadi Murrah bin Ka'ab ini sanad. Kalau matan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, tapi dibalik hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Jelas ini insyaallah ya Puan Nana? Lanjut. Al-qismu tsani ibdalu isnadi matnin bi isnadi matnin akhar wa ibdalu isnadi hadha al-matn fi isnadi al-awwal bi qasdi al-imtihan aw ghayrihi. Kenapa dibolak-balik tadi matan ini untuk matan yang sana, sanad ini untuk sanad yang sana, dibolak-balik? Kenapa? Bi qasdi al-imtihan, untuk mengetes hafalan seorang perawi. Al-Ghairi terkadang juga untuk tujuan lain. Contoh yang terkenal adalah contohnya kedatangan Imam Bukhari ke Baghdad. Mafa'alahu ahlu Baghdad, apa yang dikerjakan oleh ahlu Baghdad ma'al Imam Al-Bukhari bersama dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Itqallabu lahu mi'at hadith, mereka memaklumkan 100 hadith. Ya, tidak tanggung-tanggung tesnya ke Imam Bukhari ya. Dites berapa hadis? 100 hadis, sanad yang satu dengan yang lain diacak-acak semua. Ya, sanad ini itu sana, sanad itu ini. Kemudian mereka siapkan 10 orang. Mereka siapkan 10 orang. Setiap satu orang itu membawa 10 hadis dengan sanadnya yang sudah dibolak-balik. Ya. Ketika Imam Bukhari datang, kemudian mereka menyetorkan hadis ini. Orang pertama 10 hadis, orang kedua 10 hadis, orang ketiga 10 hadis dengan sanad dan matan yang sudah dibolak-balik semua. Tidak ada yang benar satu pun, semuanya dibolak-balik. Setelah selesai orang yang ke-10, berarti sudah didengar berapa? 100 hadis, dan Imam Bukhari termasuk yang sekali mendengar itu hafal. Imam Bukhari sekali mendengar hafal. Maka beliau kemudian meluruskan hadis tersebut. Yang salah apa yang disebutkan oleh mereka itu disebutkan, kemudian yang benar seperti ini disebutkan sama beliau. Satu persatu, Anda orang pertama, hadis pertama Anda adalah ini, yang benar ini, hadis kedua Anda ini, yang benar adalah ini, yang ketiga ini, terus sampai 100. Dan beliau tidak salah dalam satu kata pun, dalam satu huruf pun beliau tidak salah. Kuat tidak ya, Masya Allah ya. Salah kita Masya Allah ya. Allahu Akbar. bangga dengan mereka, masya Allah. Mudah-mudahan ya kita bersemangat untuk belajar ya. Maka ini namanya maklub ya. Itqala bolehum ya tahdid wasaluhu anha imtihan lihafzi untuk mengetes hafalannya Imam Bukhari. Faradha ala makan qabla al-qalbi. Maka Imam Bukhari membalikan setiap sanad dan matan tersebut sebagaimana semestinya sebelum dimaklumkan oleh penduduk Baghdad. Walam yufti fi wahidin minha, dan beliau tidak salah dalam satu hadis pun. Ya, tidak ada salahnya dari 100 tadi. Kalau kita mungkin bisa jadi salah semua ya. Beliau tidak ada salah, satu pun tidak ada yang salah. Wa hadhihi al-qissah tadullu ala sa'ati hafdz al-Bukhari, menunjukkan betapa luasnya hafalan Imam Bukhari. Wa sailan dhihnihi, dan betapa lancarnya ya otaknya Imam Bukhari. Wa dikati fahmihi, dan betapa detailnya, mendalamnya pemahaman Imam Bukhari. Wa tsukhub wa tsukubi nazarihi, dan tajamnya pandangan Imam Bukhari. Rahimallahu rahmatan wasi'an, semoga Allah merahmati dengan rahmat yang luas. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, selanjutnya terkait dengan apa ini ikhwan, al-fard ya, dengan al-fard. Baik, kita tambah satu pembahasan supaya kita istirahat ya. Wal fardu ma qayyadahu bi thiqatin aw jam'in aw qasrin ala riwayati. Dan hadis fard, jadi ada namanya hadis apa ikhwan, al fardu, dan kemarin kita bahas al hadis al gharib, sudah belum kemarin al gharib, sudah ya, sudah atau belum di murojaah, tidak iya. Jadi al gharib dengan al fard itu secara umum sama ya, secara umum sama. Hadis fard adalah hadis yang periwayatannya diikat dengan satu perawi yang tsikah, dengan satu perawi yang banyak atau terbatas. Al-fardu ma'khudun min at-tafarrud. Al-fard diambil dari kata tafarrud, yaitu menyendiri. Tafarrud itu apa? Menyendiri. Wa huwa qisman, dan ini ada dua macam. Yang pertama fardun mutlak. Fardun mutlak, dan yang kedua fardun muqayyad. Ada yang mutlak terlepas, ada yang muqayyad yaitu terikat. Fardun yang mutlak adalah ma tafarrada bihi thiqatun, yaitu seorang thiqah yang menyendiri. Bi an lam yarwihi ahadun min thiqat illa huwa. Tidak ada perawi tsikah lain yang meriwayatkan riwayat tersebut atau hadis tersebut kecuali hanya dia. Ini namanya fardun mutlak. Kenapa dinamakan mutlak? Karena tidak ada perawi tsikah yang lain meriwayatkan hadis tersebut. Contohnya adalah hadis Umar bin Khattab annahu sa'ala Abu Waqid al-Laitsi makana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr. Qala kana yaqra'u fihima bi qaf wal Qur'anil Majid. Waqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar. Qala al-Hafiz al-Iraqi waqad warada hadha min riwayati Dhamrah bin Sa'id al-Mazini an Abdullah bin Abdullah bin Abi Waqid al-Laitsi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha al-hadith lam yarwihi min as-siqat illa Dhamrah wa qad ruwiya min wujuhin ukhra dha'ifah. Perhatikan ikhwan, Al-Hafidz Al-Iraqi beliau mengatakan, dan dalam sebuah riwayat, yaitu dari jalan Tamrah bin Sa'id al-Mazini dari Abdullah bin Abdullah bin Abi Waqid al-Laizi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadis ini tidaklah diriwayatkan oleh perawi yang tsikah kecuali hanya Tamrah saja. Ya, riwayat ini hanya diriwayatkan oleh Tamrah. Waqad ruwiya min wujuhin. Hadis ini juga diriwayatkan dari beberapa jalan, beberapa jalur. Min wujuhin ukhra dha'ifah, tetapi jalur-jalur selain ini itu semuanya dhaif. Maka dikatakan bahwa hadisnya Tamrah itu hadis al-fard. Disebut dengan hadis al-fard, yaitu riwayat seorang perawi yang tsikah dan tidak ada perawi lain yang tsikah meriwayatkan hadis tersebut. Baik, yang kedua fardun muqayyad. Wa huwa naw'an. Yang pertama, idza tafarrada bihi ahlu baladin muayyan. Fardun muqayyad itu menyendiri, tetapi menyendirinya terikat, ya terbatas. Kalau tadi kan mutlak, sendiri beneran. Kalau ini sendirinya itu secara terbatas. Contohnya ahlu baladin muayyan, menyendirinya pada sebuah negeri tertentu. Lam yarwihi ila ahlu baldati kada au kada. Tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut kecuali penduduk negeri ini atau negeri itu. Contohnya adalah riwayat Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai bayda fil masjid Sahal wa akhihi. Ini riwayatnya. Kenapa dikatakan fardun muqayyad? Qala al-Hakim, tafarrada bihi ahlul Madinah. Ternyata karena perawinya semuanya penduduk Madinah. Dari awal rawi sampai akhir rawi itu siapa? Ahlu Madinah. Wa ruwatuhu kulluhum madaniyun, semuanya madani. Penduduk Madinah itu bahasa Arabnya apa? Madaniyun. Kalau penduduk Mekah, makkiyun, ya nisbah, ya dalam bahasa Nahwu namanya nisbah. Wa qad ruwiya bi isnadin akhar an Musa bin Uqbah an Abdul Wahid an Hamzah an Abdullah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha wa kulluhum madaniyun. Jalur yang kedua pun sama, ternyata semuanya perawinya siapa? Madaniyun. Semuanya penduduk Madinah. Lam yasrafu fihi ahad. Ya, tidak ada seorang pun selain penduduk Madinah yang ikut meriwayatkan hadis ini. Ini namanya apa ya, Tuhan? Al-fardu al-muqayyad. Macam yang kedua, idza tafarrada bihi rawi makhsus bi an lam yarwihi an fulan illa fulan. Fardul muqayyad yang kedua adalah sebuah jalan, sebuah jalur periwayatan tidak meriwayatkan dari guru tersebut kecuali fulan. Ya, tidak meriwayatkan dari seorang guru tersebut kecuali si fulan. Wa in kana marwiyan min wujuhin an ghairihi, walaupun ada jalur-jalur lain hadis tersebut diriwayatkan dari jalur-jalur lain, tapi khusus dari jalur guru yang satu ini tidak meriwayatkan darinya kecuali murid yang satu ini. Itu namanya fardul muqayyad, murid dari guru. Contohnya al-hadis alladhi rawahu Tirmidzi fi sunanihi wa Abu Dawud fi sunanihi min tariq Sufyan bin Uyainah an Wa'il bin Dawud an ibnihi Bakar bin Wa'il an Az-Zuhri an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam awlama ala Safiyya bisawikin wa tamrin. Qala Tirmidhi hadithun gharib. Wa qala Ibn Tahir fi atrafil gharaib gharibun min hadithi Bakar bin Wa'il tafarraja bihi Wa'il bin Dawud. Ya, perhatikan ya kawan. Wa'il bin Dawud an Ibni Bakr bin Wa'il an Zuhri. Bapak meriwayatkan dari siapa ini? Dari anaknya ya. Wa'il bin Dawud an Ibnihi an Ibnihi Bakr bin Wa'il an Zuhri. Maka dikatakan ini gharib atau fard muqayyad. Kenapa? Haditsu Bakr bin Wa'il tafarrada bihi, siapa yang meriwayatkannya? Bapaknya yaitu Wa'il bin Dawud. Ya, yang meriwayatkan adalah bapaknya Wa'il bin Dawud. Wa lam yarwi anhu ghairu Sufyan bin Uyainah. Dan tidak diriwayatkan dari Wa'il bin Dawud kecuali siapa? Sufyan bin Uyainah. Jadi tidak meriwayatkan dari Wa'il bin Dawud kecuali Sufyan bin Uyainah, tidak meriwayatkan dari Bakr bin Wa'il kecuali bapaknya yaitu Wa'il bin Dawud. Walaupun kalau kita lihat hadis ini memiliki jalur lain selain jalur ini, tetapi khusus kalau kita berbicara Wa'il bin Dawud, ketika berbicara Sufyan bin Uyainah, ternyata hanya mereka yang meriwayatkan, hanya seorang ini yang meriwayatkan dari gurunya, tidak ada murid lain. Ya, tidak ada murid lain dari Wa'il bin Dawud selain Sufyan bin Uyainah. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Bakr bin Wa'il kecuali bapaknya Wa'il bin Dawud. Jelas tidak ya kawan? Jelas insyaallah. Ya, jadi faradnya di sini nisbi. Farad yang mubayyan, terikat dengan apa? Seorang murid meriwayatkan dari gurunya dan tidak ada temannya. Iya, tidak ada temannya. Baik, kita istirahat di mana? Insyaallah nanti kita lanjutkan sebentar lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Thank you.